Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala aidan ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syaral umuri muhtasatuha fa inna kullal muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur segala senantiasa disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan kemudahannya, taufik serta hidayahnya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir, untuk bisa menghadiri pada daurah yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Muslim Abu Ishaq Hafizahullah dengan tema yang akan dibawakan, yakni kiat-kiat untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Subhanallah, tema ini sangat kita perlukan, tema ini sangat kita butuhkan, di mana tiada seorang pun yang hidup di dunia ini yang tidak menghendaki kebahagiaan. Namun sebelumnya kami ucapkan jazakallahu khair kepada BKM Masjid Al-Muhajirin dan seluruh jajarannya atas kesempatan dan kerjasama baik, yakni dengan terselenggaranya kajian di masjid ini. Kemudian yang kedua, kami ucapkan juga jazakallahu khair kepada seluruh panitia yang tidak bisa kami disebutkan satu persatu atas ta'awun dan bahu-membahu atas terlaksananya kajian ini. Kemudian seperti biasanya ada tata tertib yang insya Allah sudah maklum semuanya. Tata tertibnya bisa anda baca di balik jadwal talim tersebut. Nah, tapi itu jadwal tata tertib yang ada di Masjid Laga Sakinah waktu itu. Namun insya Allah untuk tata tertib secara umum sama, yakni tidak boleh merekam di meja panitia. Untuk merekam insya Allah kita sediakan di sebelah kanan meja, nanti silakan bagi antum yang ingin merekam di sana. Adapun untuk toilet insya Allah sudah maklum ya, sudah diketahui tempatnya, dan juga tidak boleh mengambil gambar dalam bentuk apapun. Kemudian yang tidak bisa sempat merekam, insya Allah nanti panitia menyediakan rekamannya, bisa meminta setelah kajian selesai secara langsung maupun bisa inbox ke panitia, nanti insya Allah dikirim lewat WhatsApp atau mungkin juga antum bisa mengunduh di website www.almuhajirin.com. Kemudian sedikit ada koreksi terkait dengan jadwal taklim yang ada di meja yang kami bagikan. Ya, ini untuk pertama untuk kontak person di daerah Bekasi itu adalah Abu Usman di nomor telepon 0852 8356 8786. Kami ulangi, Abu Usman di nomor telepon 0852 8356 8786. Ya, nomor telepon ini tidak tertera di jadwal taklim yang ada, tapi insya Allah tertera di pamflet yang telah beredar pada kajian Bekasi. Dan koreksi juga untuk hari Senin di Masjid Muhajirin ini, di jadwal taklim tertulis kajian Al-Wajibat dengan pemateri Al-Ustaz Abdurrahman Abu Baidah. Yang benar adalah kajian Minhajus Salikin dan Nuruniyah. Ini kajian tajwid. Tapi mungkin untuk jadwal taklim itu saja yang bisa kami koreksi. Untuk selanjutnya, karena jadwal taklim ini termasuk jadwal taklim yang cukup lama, mungkin di antara ikhwah ada yang ingin menghadirinya, silahkan menghubungi kontak person yang ada di bawah jadwal taklim. Mungkin ada perubahan dan lain sebagainya, insya Allah bisa menghubungi beliau-beliau ini. Kemudian untuk susunan acara daurah Bekasi yang kelima hari ini dengan pembicara Ustaz Muslim Abu Ishaq dengan tema kiat-kiat untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, insya Allah nanti sesi yang pertama setelah beliau hadir langsung mengisi sesi pertama sampai jam 11.00. Kemudian istirahat jam 11 sampai zuhur, istirahat siang jam 11 sampai zuhur. Kemudian kajian dilanjutkan di sesi kedua ba'da salat zuhur langsung sampai jam 1.15 atau jam 13.15. Kemudian sesi yang ketiga, ini sesi tanya jawab, ini jam 13.15 sampai jam 14.00. sehingga tafadhal yang punya pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi silakan untuk ditatat dan dikumpulkan di sebelah kanan pembicara, nanti ada panitia yang mengumpulkannya. Insya Allah nanti akan dijawab pada sesi tanya jawab. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila nanti ada pengumuman yang mendesak, nanti akan kami informasikan menyusul insyaallah. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan yang mungkin ada dan pelayanan yang mungkin kurang berkenan di hati ikhwah semuanya. Dari Ana kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.